makin merekat kalau ingat kamu. Sekarang aku terbuai rindu penuh kasmaran, terpana-pana asmara karena kamu. Rindu penuh kasmaran, terpana-pana asmara karena kamu. Aku kuda, aku resah, teringat di kau kekasih, terbayang seraut wajah begitu menawan hingga siang malam hanya siang malam hari.